السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita memulai, atau marilah kita memulai majelis ini dengan mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, nikmat nyawa hadirin, kehidupan, kesempatan untuk beribadah, kesempatan menambah ilmu, kesempatan untuk beramal soleh. Itu semua nikmat yang gak bisa kita hitung dengan harta maupun materi. Khususnya ketika kita diberikan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu adalah cahaya, sebagaimana apa yang disampaikan Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i rahimahumullah, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Maka orang yang punya uang, punya dunia, tapi dia gak punya ilmu, itu seperti orang yang hidup di rumah yang mewah, malam-malam mati lampu, gak ada jet set, gak ada cahaya bulan karena lagi hujan deras, gak ada lilin, gak ada senter, handphone mati, jadi gak bisa pakai senternya handphone. Jadi gelap aja gitu. Tapi rumahnya 3000 meter hadirin. Rumahnya 3000 meter. Kamarnya dia dibanding ruang tamu plus dapur kita, gedean kamar dia. Gitu. Bahkan kamarnya dia dibanding rumah kita, gedean kamar dia bisa jadi. Gitu lah. Kita tinggal di rumah petak kontrakan, dia rumahnya 4000 meter misalnya. Tapi mati lampu, gak ada cahaya. Masya Allah ya. Emang enak tinggal di rumah kayak begitu, gelap aja semuanya tuh. Nah itulah orang yang punya semuanya kecuali punya ilmu yang bermanfaat, hidupnya gelap aja tuh hadirin. Itulah hidupnya gelap, mau ngapa-ngapain kepentok, keinjak, nabrak, terus agak-agak horor gitu, agak ketakutan, paranoid. Ya coba aja lah hidup di rumah 4000 meter gak ada penerangan sama sekali, 3 hari aja kira-kira minta nambah atau pengen buru-buru check out. jamaah. Makanya kalau kita lihat ulama, atau jangankan ulama lah, orang-orang yang punya ilmu yang bermanfaat, walaupun gak punya apa-apa, di masa pandemi seperti ini hidupnya tenang aja gitu. Ya karena dia hidup dengan cahaya coba. Beda memang. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk menjaga cahaya kehidupan kita. Apalagi langsung bersama salah satu kitab terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin. Itu anugerah. Anugerah. Dan terbukti kan, setiap kita mengkaji kitab ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai macam hikmah dan ilmu kehidupan yang sangat berguna dalam diri kita. Ya karena isinya adalah firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya jaga tauhid kita, jaga syahadatin, jaga semangat kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahji bi isanin ila yaumil ba'd. Hadirin, kembali bersama Imam Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan beliau sedang membawakan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemarin kita sudah mengkaji dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabb kami, jadi ya Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami karena kesalahan yang kami perbuat disebabkan kami lupa atau kami gak tahu, gak sadar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, qad fa'altu, aku penuhi. Atau dalam riwayat Abu Hurairah, na'am, iya. Ini menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan karena lupa atau karena gak sadar, gak tahu, itu dimaafkan oleh Allah. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Imam At-Tabari memperinci bahwa lupa dan salah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, lupa karena ada unsur kelalaian. Yang kedua, lupa benar-benar memorinya lupa. Dan anjuran berdoa seperti ini ternyata untuk lupa yang pertama, karena lupa yang kedua udah otomatis diampuni sama Allah. Sebagaimana tidak tahu atau gak sadar itu terbagi menjadi, atau tidak tahu atau salah karena tidak tahu, atau maaf, salah ya, salah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sengaja, yang kedua gak sengaja atau gak tahu. Dan ternyata anjuran berdoa di dalam ayat ini itu untuk salah yang pertama, kata sebagian para ulama. Jadi kalau kita melihat perincian ini, semakin kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kita. Jadi setiap kita baca ayat ini, rasakan benar kasih sayang Allah kepada kita. Karena kan direspon, na'am, kata Allah. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Direspon, na'am. Atau dalam riwayat, qad fa'altu, aku kabulkan, aku lakukan. Jadi bacalah ayat ini kalau sebelum tidur atau di waktu malam. Nanti kita bacakan hadisnya insyaallah taala. Atau ketika dalam sholat, baca santai gitu loh, sambil apa namanya, dihayati bahwa Allah itu merespon loh jamaah. Jadi bukan dicuekin kita ini. Dan betapa seringnya kita lupa, sebagaimana betapa seringnya kita melakukan kesalahan yang kita gak tahu atau kita gak sadar. Ini pelajaran penting bagi kita. Sebagaimana kita juga jelaskan jemaah, bahwa bedakan antara lupa dan memang sengaja pengen lupa gitu loh. Gak tahu dengan gak mau tahu, itu beda. Yang mendapatkan uzur itu lupa atau salah karena gak tahu atau gak sadar. Anda pun salah karena sengaja lupa, pura-pura lupa, atau salah karena gak mau tahu, gak mau belajar, maka bukan di sini kotaknya, ini kotak yang berbeda. Dan itu tercela. Dan dalam istilah di dalam agama kita itu dikenal dengan i'rad. Sebagaimana dalam surat apa jemaah? Wa man a'rada 'an dzikri, surat apa? Surat Thaha ayat 124, 125. 126, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku, maka dia akan menjalani kehidupan yang sengsara, kehidupan yang sempit, yang nyesek. Berpaling, yang namanya berpaling tuh memang menghindar kan. Kenapa berpaling? Kenapa sih kamu berpaling terus dari aku? Maksudnya menghindar. Itu salah satu bentuk. Jadi dia menghindar dari ayat, dari hadis. Emang gak mau belajar ini orang. Dia kajian gak pernah mau. Apalagi kondisi sekarang, ya Allah, kajian tuh tinggal pencet tombol doang gitu. Linknya udah di share gitu. Masa gak mau? Ya tapi Radu Solin tuh tebel banget. Ya udah kaji kitab ulama lain aja. Kan gak harus ngaji di sini. Cari yang simpel yang bisa lebih kena. Yang penting belajar. Lalu ketika dia kaget, apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Di ayat berikutnya Allah katakan, qala kadzalika atatka ayatuna, qala kadzalika atatka ayatuna, demikianlah dulu waktu ayat-ayat kami ini datang, fanasitaha, maka engkau sengaja melupakannya. Ini fanasitaha, ada nisyan juga di sini. Tapi sengaja lupa, pura-pura lupa. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini kalian pun atau kamu pun dilupakan. Makanya jamaah, balasan berpaling itu dipalingkan. Kita ini berpaling dari ayat, dari hadis di dunia nanti. Nanti masalahnya di hari kiamat. Dan di dunia kita sengsara. Kita pura-pura lupa atau memang sengaja melupakan, nanti di hari kiamat kita dilupakan. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Dan ini hari-hari yang benar-benar mengajak kita untuk merenung dan mengambil ibrah. Wong hidup di dunia itu gak lama jamaah. Apa sih membuat kita sengaja melupakan atau berpaling, lalu kita memilih opsi untuk dilupakan di hari kiamat, ribuan tahun nanti kita di sana. Karena itu yang harus kita renungkan. Ada beberapa teman dan keluarga itu cerita di hari-hari ini, itu sirene ambulan tiap hari aku dengar dari rumahku Ustaz. Ya karena kondisi kayak gini kan, ambulan terus. Nah itu sirene ambulan apa bukan jadi ibroh jamaah? Ini saatnya kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan pura-pura lupa. Jangan berpaling. Jadi bedakan antara lupa dan sengaja lupa. Bedakan antara gak tahu dan gak mau tahu. Dan orang yang gak mau tahu, gak mau belajar, otomatis langsung terancam dosa. Karena Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Wajib, dan meninggalkan yang wajib itu dosa. Jadi nuntut ilmu itu bukan kegiatan alternatif. Ini kewajiban. Dan hidupnya sengsara, jamaah. Hidupnya sengsara. Tadi ayatnya 124 yang tadi kita udah baca. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidup sengsara. Hidup sengsara, hidupnya sempit. Jadi kita enggak boleh pakai alasan, nanti kalau aku tahu aku dosa lagi. Lo Anda enggak tak Anda pura-pura enggak tahu atau enggak mau tahu, hidup Anda sengsara. Aku belum siap. Berarti kamu udah siap sengsara gitu. Jangan bicara, jangan sampein. Aku tutup telinga. Nanti aku dosa. Iya tetap dosa. Dosa nggak belajar. Lalu hidup sengsara. Nah, ini yang perlu kita camkan. Nah hadirin Allah muliakan. Lalu kita lanjut keterangan atau kita lanjutkan perjalanan kita bersama keterangan para ulama kita. Di ayat atau di penggalan ini para ulama membahas sebuah hal yang sangat penting bagi kita. Kata mereka, apa sih hikmah? Kenapa Allah jadikan manusia itu suka lupa dan suka salah? Gitu loh. Suka lupa dan suka salah. Hikmahnya apa nih? Apa hikmahnya? Menarik jamaah. Dijelaskan Al-Imam Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau dan para ulama-ulama yang lain tentu saja, liyatabayyana lil insani dha'fuhu wa qusuruhu, dha'fuhu fil idrak wa dha'fuhu fil ibqa wa fi kulli hal, wa liyatabayyana bidzalika fadlullahi 'alaihi bil 'ilm wa dhakira wa ma asbaha dhalik. Ini menarik sekali, hadirin. Kata para ulama, kita ini dibuat suka lupa, suka gak sadar, maksudnya bukan hilang kesadarannya, gak sadar buat salah, suka salah. Itu agar manusia ini sadar, menyadari kelemahan dan kekurangannya, agar kita ini menyadari kelemahan kita dan kekurangan kita. Kelemahan dalam menangkap informasi, data. Kelemahan dalam mengolah data dan info. Kelemahan dalam menjaga agar data itu gak lenyap dari memori kita. Wa fi kulli hal, dan lemah dari segala sisi, jamaah. Gitu loh. Biar kita ini sadar nih kita lemah, jamaah. Makanya sampai dikatakan kan, sumiyal insanu insanan linisyanihi, kita ini dinamakan insan itu dari ada hubungannya dengan kata nisyan. Nisyan itu lupa. Insan nisyan gitu. Jadi kenapa kita dinamakan insan? Itu biar kita ingat, Anda ini makhluk pelupa. Gitu, jamaah. Insan kan bahasa Arab. Gitu lah. Insan itu bahasa Arab. Artinya manusia. Nah, kenapa manusia dinamakan insan? Linisyani, karena suka lupa, kata banyak para ulama. Gitu. Makanya sebagian orang bilang, biar menjadi insan yang sempurna. Ah, ini gak cocok juga kayaknya ya. Insan yang sempurna, itu gimana? Nama insan aja udah gak sempurna, suka lupa gitu. Tapi mungkin kita husnudzon, sempurna di dalam ketidaksempurnaan, mungkin gitu. Jadi memaksimalkan potensi yang ada. Tapi memang kita ini lemah, jemaah. Kita ini lemah. Makanya masih ingat surat An-Nisa ayat 28 itu. Surat An-Nisa ayat 28, Allah berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu memang diciptakan dengan sifat lemah. Manusia itu diciptakan dengan sifat lemah. Jadi dengan kita suka lupa gitu loh, suka salah, kita jadi iya emang saya lemah ya, saya ini lemah, saya ini banyak kekurangan. Coba kalau Allah buat kita gak pernah lupa, kita merasa hebat udah. Sebagian orang bukan dihilangkan sifat lupanya, diminimalisir sifat lupanya, seringkali kebablasan jadi sombong. Padahal bukan dihilangkan sifat lupanya tuh, diminimalisir aja sifat lupanya. Oh, itu kalau kita nggak, kalau orang-orang kayak gitu nggak jaga, bisa jatuh ke sombong karena berat emang. Tapi kenapa kita dibuat suka lupa? Iya, aku lemah. Aku tuh banyak kekhilafan. Makanya coba deh ngelihat apa teman-teman atau santri-santri atau santriwati yang sedang menghafal Quran, terus nggak hafal-hafal. Coba lihat gimana rasa yang ada dalam diri mereka. Itu kan arahnya, ya Allah, aku kok lemah banget ya. Ya aku kok bodoh banget ya. Gitu dah. Jadi sisi ini memang udah ngafal lupa, udah ngafal lupa. Kadang-kadang banyak yang down. Makanya harus dimotivasi lagi. Gimana mengelola sifat lemahnya kita? Itu kan ada ilmunya dan ada tekniknya juga. Tapi intinya perasaan itu dapat gitu. Emang lemah kita nih. Itu tujuannya. Jadi ini pesan bagi kita bahwa Anda tuh lemah loh manusia, gitu loh. Anda tuh bukan Superman, gitu loh. Orang suka lupa, suka khilaf, suka lalai, lemah. Dan apa pesan ini penting sekali, jemaah. Pesan ini penting, asal bisa mengelolanya ya. Kalau nggak bisa mengelola si rasa atau merasa diri lemah ini, kita bisa putus asa, betul. Kita bisa pesimis, betul. Kita bisa minder. Kita bisa minder. Tapi bukan salah perasaannya, tapi salah mengelola rasa. Adapun merasa diri lemah, ini penting. Ini penting. Dan ini pesan besar kenapa kita dibuat suka lupa. Kita lanjutkan. Belum selesai makanya. Nah, ini gimana cara kita ngelola nih. وَلِيَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْإِلِمُ وَالذَّكِرَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. Nah, ketika kita merasa diri lemah, jangan berhenti sampai di sini nih. Kita lanjutkan kata para ulama. Agar kita menyadari, atau lalu kita menyadari, lalu jelas bagi kita akan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada manusia. Ketika Allah memberikan manusia itu ilmu, memori, dan daya ingat, wa ma asybaha, dan seluruh perangkat-perangkat lainnya. Gitu loh. Jadi kita lemah. Dan di waktu yang kita jadi sadar memang ini karunia Allah tuh besar. Penjagaan Allah tuh besar kepada kita. Kita yang suka lupa aja ini masih Allah jaga. Masih Allah kasih ilmu. Dan kita jadi ingat memori kita ini memang bukan punya kita. Wong kita nggak bisa atur kok, susah banget tuh kita tuh. Itu tadi ada banyak orang pengen hafal juz 30, nggak hafal-hafal. Berarti kan ini pemberian dari Allah, bukan Anda yang ngatur, Allah yang ngatur. Jadi di waktu yang sama kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akui dan kita yakini, kita rasakan betapa besar karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Karena kalau hanya mengandalkan kemampuan kita, kita ini lemah. rasanya, dan memang pasti gak mungkin bisa dapetin banyak hal hanya ngandelin kelemahan kita itu. Makanya di sana ada pertolongan Allah. Di sana adalah ada keberuntungan yang Allah berikan kepada kita. Jadi, nah seharusnya demikian. Jadi bukan pesimis, bukan minder, bukan putus asa, bukan nyalain diri sendiri yang negatif, tapi rasa lemah ini harus dikaitkan dengan rasa bersyukur dan mengakui karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kita lanjutkan, waliya'rifal insanu iftiqarahu ila Allah azza wa jal fi du'aihi fi raf'il nisyan wal jahli anhu fayalja'a ila Allah azza wa jal fayaqul rabbi 'allimni ma jahiltu wa dzakkirni ma nasitu. Lalu ketika dia tahu bahwa ini semua karunia dari Allah, kita lanjutkan lagi kata para ulama, lalu dia tahu betapa butuhnya dia dengan Allah. Nah itu, betapa butuhnya dia dengan Allah, betapa butuhnya dia untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat sifat lupanya. Kalau gak mengangkat semua, diminimalisirlah agar Allah hilangkan kebodohan dari diri dia, maka hidupnya selalu kembali dan kembali kepada Allah. Dan dia suka berdoa, wahai Rabbku, ajarkanlah ilmu yang aku belum ketahui dan kuatkanlah ingatanku dan hadirkan kembali yang aku lupa. Ini seperti firman Allah dalam surat Fatir ayat 15 ketika Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai manusia, kok berkendak sih? Semua terjemahnya berkendak. Wahai manusia, kalian itu fakir di hadapan Allah. Fuqara, lihat bahasa Arabnya. Fuqara udah common ya, udah kata yang biasa kita dengar sebagai orang Indonesia. Fuqara dan masakin. Orang fakir butuh. Jadi wahai manusia, kalian tuh fakir dan butuh kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Itu hadirin. Jadi kalian tuh fakir dan butuh kepada Allah. Dan Allah yang maha kaya, Allah gak butuh kalian. Dan Allah yang maha terpuji. Ini hadirin. Jadi ini hikmah besar. Kenapa kita ini dibuat suka lupa? Gitu hadirin. Dan ini juga salah satu penyebab kenapa banyak orang tua itu lebih mudah kembali kepada Allah, karena semakin tua daya ingat semakin menurun, semakin tua semakin lemah. semakin sadar bahwa ini semua hanya semu dan sementara. Karena dia udah ngalamin dulu nih, saya ingat nih, kok saya lupa sekarang, gitu loh. Dulu nih untuk ngafalin satu ayat tuh saya cuma butuh waktu 15 menit. Ini sekarang 3 hari gak hafal-hafal. Emang dunia itu semu dan fana. Sebagaimana hafalan memori saya berkurang, umur saya pasti berkurang. Sebagaimana memori akan lenyap, hidup saya pun akan lenyap. Lalu dia rasakan banget, emang saya lemah. Saya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu jemaah. Makanya jemaah sekalian Allah muliakan. Ternyata Allah buat kita lupa dan suka salah itu untuk tujuan besar, yaitu jalan menuju ubudiyah. Itu. Ini adalah jalan menuju ibadah dan penghambaan. Karena manusia itu agar mau tunduk, patuh, beribadah dan menghamba, dia harus merasa lemah dulu. Dia harus merasa dirinya lemah. Manusia tuh kalau merasa dirinya kuat gak mau disuruh-suruh. Antum mau disuruh-suruh? Kalau antum tahu bahwa antum tuh CEO-nya perusahaan ini, kok saya disuruh ke pantry buat kopi ya? Karena dia merasa saya di atas. Gitu. Manusia tuh kalau merasa di atas, merasa diri kuat, susah untuk disuruh-suruh. Susah untuk diperintah dan dilarang. Tapi kalau dia merasa dirinya lemah, dirinya tidak berdaya, dirinya itu banyak kekurangan, maka itu akan memudahkan dia untuk tunduk dan patuh. Gitu. Tunduk dan patuh. Jadi dengan kita lupa atau kita banyak salah, kullu bani adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, itu agar kita itu mau beristighfar, mau bertobat, mau sujud, gitu. Gini deh hadirin, ketika kita khilaf saat bawa mobil, terus kita nabrak mobil depan kita, pertanyaannya, kita ngotot apa enggak? Ngotot apa enggak? Kenapa enggak ngotot? Karena kita akui emang ini kesalahan kita. Kita lebih cenderung ngotot apa tawadu? Ngotot atau pasrah? Pasrah. Gitu cuma. Itu hikmahnya kenapa kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Karena pasrah ke Allah tuh gak mudah. Kecuali Allah kasih taufik, lalu manusia itu merasa banyak salah. Kalau gak ngotot terus nanti sama Rabb-nya. Karena merasa benar terus. Kan begitu hadirin Allah muliakan. Ada seorang profesor kimia. Ini contoh aja ya, jangan dicatat benar-benar. Terus dia tuh hari ini jadwalnya ketemu sama dokter jantungnya. Itu di depan dokter jantung, Prof kimia. Iya dok, iya dok, iya dok. Jadi Pak, Bapak minum obat ini ya? Iya dok, gitu. Iya dok pokoknya. Tes ini Pak ya? Iya dok, iya dok. Tunduk dia tuh. Tunduk, semua yang dikatakan dokter jantungnya diikutin. Habis itu ke dokter paru, sama juga tunduk tuh. Iya dok. Saya pikir hanya dokter jantung aja, ternyata dokter paru juga tunduk. Kenapa nih profesor kimia tunduk? Karena dia merasa lemah dalam bidang jantung dan bidang paru-paru. Nah, itu. Gitulah. Coba kalau misalnya dokter itu bicara tentang rumus kimia, kira-kira dia akan mudah tunduk nggak? Nah, hadirin. Nanti dulu dok. Sabar, kita bicara dulu. Dokter pakai mazhab yang mana nih? Gitu katanya. Kenapa? Karena dia merasa, oh ini bidang saya. Oh, saya profesor di sini. Anda boleh bicara jantung, saya nunggu punya, tapi kalau bicara kimia nanti dulu. Jadi manusia itu kalau merasa dia merasa lemah, dia akan tunduk. Iya betul. Mau setinggi apapun, kalau dia merasa lemah, dia iya. Nah, kenapa banyak kita nggak tunduk sama Allah? Karena nggak merasa lemah. Makanya masih ingat nggak hadis Abu Sufyan dengan Heraklius? Ketika Heraklius tanya ke Abu Sufyan, hadis Bukhari kan? Tanya kepada Abu Sufyan, itu mayoritas mengikut Nabi Muhammad itu orang-orang lemahnya atau orang-orang tinggi? Orang-orang lemah, kata Abu Sufyan. Apa kata Heraklius? Begitulah para nabi dan rasul. Mayoritas pengikutnya tuh orang lemah. Kenapa? Bukan berarti orang kaya atau orang yang apa serata atas itu enggak pantas. Abu Bakar kaya, Umar kaya, tapi secara umum kan bukan semuanya. Secara umum yang lebih bisa meresapi makna ini ya orang yang hidupnya lemah gitu. Gitu hadirin yang Allah muliakan. Yang hidupnya penuh dengan ketidakadaan dan kelemahan demi kelemahan. Iya, saya gak punya apa-apa. Kan kalau orang yang suka lupa nih, terus diperintah sama Allah Subhanahu wa taala, kan dia mikir ya apa hak saya ngejawab perintah Allah? Wong saya bodoh kok. Jangankan ngejawab perintah Allah, suruh ngafalin satu baris aja sih nggak bisa nih, gitu. Ah, emang saya lemah. Yaudah, saya nurut aja lah. Nah, orang bodoh itu nurut sama al-alim, gitu. Masya Allah nih hadirin. Dan lalu diungkapkan dengan doa, dengan sujud, dengan takarrub kepada Allah, minta sama Allah. Gitu coba. Jadi dibalik kekhilafan dan kesalahan kita itu ada makna besar dan keuntungan besar kalau kita bisa menyikapinya. Yaitu kita tahu diri sama Allah. Emang saya ini pendosa ya Allah. Gak pantas yang banyak khilaf ini ngelawan engkau tuh gak pantas. Hadirin saya tuh, bukan saya ya, kita ya, mohon maaf. Kita tuh suka ngelihat loh. Ada banyak orang tua. Ada banyak orang tua. Nurut sama kemauan anaknya. Yang remaja. Atau yang udah besar. Dan ketika kita usut, penyebabnya karena orang tua ini merasa bersalah kepada si anak ketika anaknya masih kecil. Dan case-nya macam-macam. Ada yang merasa ninggalin anaknya, ada yang merasa gak punya waktu dengan si anak, ada yang karena merasa kasar sama tuh anak. Nah, rasa bersalah itu membuat dia itu menuruti keinginan anaknya karena dia merasa bersalah. Gitu cuma. Jadi rasa bersalah itu dengan nurut itu punya hubungan. Nah, gimana kita bagaimana kita punya rasa bersalah kalau kita nggak pernah salah? Makanya Allah buat kita banyak salah biar kita nurut dalam konteks yang jauh lebih besar, dalam kotak yang jauh lebih besar, yaitu ubudiyah itu sendiri, ibadah, tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Itu kan inti dari semuanya, beribadah kepada Allah. Gitu jamaah sekalian. Contoh yang tadi, kita gak mengatakan benar atau salah ya, itu bahasanya beda kotak. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa rasa bersalah itu, rasa merasa diri bersalah itu penting asal dikelola dengan benar dan proporsional. Masih ingat nasihat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, syaitan itu akan masuk dari ifrat dan tafrit, berlebihan atau terlalu minim, dan syaitan gak peduli kita terjatuh dari sisi yang mana. Jadi intinya semuanya itu proporsional. Nah, begitu juga dengan ini, perasaan diri lemah ini harus proporsional. Makanya ulama melanjutkan, pertama merasa lemah, habis merasa lemah dilanjutkan ke mengakui keutamaan, mengakui karunia Allah, lalu setelah itu merasa butuh dan selalu kembali kepada Allah. Itu tiga langkah yang kita butuhkan dalam hidup. Yang jadi masalah, orang merasa lemah, self blaming gitu loh, menyalahkan diri sendiri, sedih gitu loh. Makanya sekarang ada kampanye mencintai diri sendiri. Gitu hadirin. Karena kan faktor itu, kita gak bahas masalah itu, kita cuma bicara fenomena itu aja. Nah, merasa di rumah itu penting. Lalu lihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai karunianya, baru setelah itu kita merasa butuh sama Allah, merasa butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Inilah hikmah yang penting untuk kita miliki. Kita buka sesi tanya jawab sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan kaum muslimin seluruhnya. Amin rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, orang yang lupa atau belum paham lalu melakukan dosa, maka Allah akan ampuni. Lalu apakah jika pernikahan yang telah terjadi dan si akhwat dinikahi tanpa walinya, tapi melalui wali hakim, dia menikah sebab keadaan yang menuntutnya agar menikah, bagaimana status pernikahannya? Dan saat ini akhwat sudah mengetahui bahwa itu adalah kesalahan, apa yang harus dilakukan si akhwat tersebut? Hadirin yang Allah muliakan, ada pertanyaannya belum detail karena ada beberapa kemungkinan kenapa terjadi hal demikian. Bisa karena masalah apa hukum menikah tanpa wali, wali, atau masalahnya adlul wali dalam ilmu fikih. Adlul wali itu artinya walinya enggan untuk menikahkan. Dan terjadi khilaf para ulama kalau wali enggan untuk menikahkan. Jadi ayahnya enggan menikahkan. Pembahasan panjang ya. Pembahasan panjang. Dan kalau alasan si ayah gak bisa diterima, khilaf para ulama ke siapa kewalian itu berpindah. Jadi kalau alasan si ayah gak bisa diterima secara syar'i, akan timbul pertanyaan, ini walinya pindah kemana? Nah itu terjadi khilaf para ulama. Dan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan ini riwayat dari Imam Ahmad, itu lari ke hakim atau sultan. Intinya Allah telah misal dalam masalah pelik seperti ini, apalagi ini masalah kehormatan seorang wanita khususnya, dan menyangkut beberapa masalah fikih klasik, dan dalam masalah itu ada khilaf, maka dikembalikan ke wali hakim. Dikembalikan ke hakim syar'i. Kalau hakim syar'i membolehkan dan mensahkan pernikahannya, maka insya Allah aman. Karena kaidah mengatakan idza hakamal hakim fahuwa qati'un lin niza', dalam masalah pelik, masalah khilaf segala macam, kalau hakim sudah memutuskan maka tidak boleh lagi terjadi khilaf. Itu kaidah di dalam masalah bab qada', dalam bab peradilan atau ini. Karena kalau masih khilaf enggak akan selesai. Jadi kaidahnya jika hakim sudah memutuskan maka tidak boleh terjadi khilaf. Jadi dikembalikan ke hakim. Misalnya di Indonesia misalnya, misalnya KUA, pengadilan agama atau hakim, wali hakim, kalau mereka sudah mengatakan sah dan kita sampaikan apa adanya waktu itu sah, maka insya Allah aman. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama, para pakar fikih, diantaranya ini juga dinasihati oleh Syekh Khalid Muslih hafizahullah ta'ala, salah satu pakar fikih pada hari ini. Jadi kalau ada masalah pelik-pelik kayak begini, itu dikembalikan ke hakim. Kalau hakim mengatakan sah, maka aman. Allah ta'ala bisa. Jadi kalau memang sesuai dengan pertanyaan dan wali hakim mengatakan sah dan benar-benar masalahnya gamblang, hakim memutuskan dengan data yang komplit dan transparan, maka kalau hakim bilang sah, insya Allah sah. Tapi kan nggak dijelaskan di sini secara detail. Ini pertanyaan global, jadi saya hanya bisa memberikan masukan secara gambaran fikihnya seperti tadi dengan segala keterbatasan saya. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan meridhai Imam Nawawi, Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Afan, ana izin bertanya, bila mana ana lupa, khilaf, ana salah karena emosi yang belum sepenuhnya ana bisa tahan, atau karena salah yang memang salah namun ana langsung difonis oleh orang lain untuk ana kok salah, padahal ana belajar ngaji tentang agama, pakaian ana direndahkan, salat ana juga. Ini bagaimana Ustaz? Jazallah khairan Ustaz dan tim atas bantuannya. Saya mohon doakan kami ya Ustaz agar kami bisa berbahasa Arab fasih, bukan fasih. Kan mau fasih kan? Fasih gitu. Kalau fasih mah bahasa Jakarta, fasih. Makasih, jazallah khairan. Hadirin, ya ini butuh proses. Butuh proses. Emang gak ada orang yang emosional langsung jadi adem ayem setelah H+1 ngaji itu? Susah banget tadi. Mayoritas orang gak bisa begitu. Selama yang bertanya dan kita semua, mungkin ini masalah banyak kita, Terus belajar, terus memperbaiki diri. Makanya kan Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan apa? Para sahabat itu bukan hanya belajar ilmu, tapi belajar beramal. Jadi beramal itu memang butuh belajar, butuh proses. Gak bisa langsung jago. Jadi selama grafik kita naik dan pelan-pelan kita minimalisir emosi kita, lalu kita langsung istighfar, taubat, lalu baca doa Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhto'na, maka insya Allah aman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun langsung difonis orang oleh orang lain, maka itu ujian keikhlasan, hadirin. Memang kita gak bisa nuntut orang untuk mengerti kita, dan kita memang gak diperintahkan untuk menuntut orang mengerti kita. Dan memang seringkali penilaian masyarakat kepada orang yang sudah ngaji itu terlalu tinggi ekspektasinya, dan menuntut yang udah ngaji gak boleh salah. Kalau salah dikit langsung keluar. Kok begitu sih? Kan dia udah ngaji gitu loh. Kan dia udah belajar, kan dia udah hijrah. Masa begitu? Hadirin Allah muliakan. Ya itulah kondisi di mana, di banyak tempat. Dan sikap kita, tinggal kita evaluasi sikap kita. Jangan terpengaruh dengan hal tersebut. Kalau kritiknya benar, terima kritik tersebut. Lalu perbaiki diri. Lalu bilang terima kasih kepada mereka. Udah selesai. jangan sampai self defense terus segala macam, enggak. Kok kamu apa namanya, kan kamu udah ngaji kok masih begini sih? Ya memang saya banyak dosa, bilang gitu aja kan selesai. Dan cari ridho, jangan cari ridho manusia. Ridho nas goyatun atudrok, kata Imam Syafi'i. Ridho manusia adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Tapi juga jangan tutup telinga gitu. Jangan tutup telinga juga. Bisa jadi walaupun terlepas apa motif mereka, apa niat mereka, apakah mereka mau ngejatuhin atau bagaimana cara mereka menyampaikan yang mungkin terlalu tajam, mungkin agak kasar, dan ingat, lihat substansinya. Kalau memang benar, terima. Al-haqqu dhalatul mu'min, kebenaran itu seperti harta mu'min yang hilang, dimanapun ada kita ambil. Bukankah Nabi katakan tentang syaitan, sadaqa wa huwa kadzub? Untuk saat ini syaitan benar, tapi dia pendusta, kata Nabi SAW. Dan ini ujian keikhlasan buat kita semua. Orang yang ikhlas itu, dia akan ambil intinya, dan dia gak pedulikan yang lain. Dan dia akan bersyukur, dia diingatkan. Dan dia gak terlalu pedulikan bumbu-bumbu yang ada. Udah, fokus aja ke apa substansinya. Karena kan katanya kita nyari ridho Allah, hadirin. Nah, ridho Allah itu kan bisa gagal kalau kita melakukan kesalahan yang tidak kita evaluasi dan tidak kita taubati. Nah, orang-orang itu memberitahu kesalahan kita. Berarti ini adalah jalan menuju ridho Allah atau menggagalkan kita dari ridho Allah. Jalan menuju ridho Allah, alhamdulillah. Tapi yang diomongin nggak benar, ya udah berarti alhamdulillah. Kalau nggak benar, berarti kan nggak mempengaruhi jalan Anda menuju Allah kan? Kalau itu nggak benar, ya enggak. Ya udah, kenapa sibuk nengok? Kan nggak perlu ditengok. Kalau nggak benar, kalau benar ambil, dan nggak usah diperpanjang. Nggak usah diperpanjang. Kata para ulama, orang-orang besar itu, atau bagi orang-orang besar, masalah-masalah besar itu bisa disederhanakan. Tapi bagi orang-orang kerdil, masalah-masalah kecil dibesar-besarkan. Itu kaidah, hadirin. Kalau nggak salah itu juga disampaikan oleh Imam Zarnuji. Jadi bagi orang-orang besar, masalah-masalah berat dan besar itu bisa disederhanakan dengan izin Allah dan taufik Allah. Dan bagi orang-orang yang kerdil, yang kecil, masalah-masalah sepele itu dibesar-besarkan. Nah, kita tinggal pilih kita mau jadi orang yang mana. Allah Ta'ala misalnya yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'.